Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi al-usul sittah al-asr al-khamis. Bayanullahi subhanahu li auliya'illahi wa taqiquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. طيب. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران هي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآية في المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر إلى أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ثم قال ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الخامس pokok kelima. Baik, ini pokok yang kelima, kaidah yang kelima dari apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini dari usul sittah, 6 pokok agama. Al-Asl al-Khamis bayanullahi subhanahu li auliya'illah, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapa wali-wali Allah. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. Dan pembedaan Allah antara mereka dan orang-orang yang sok menyerupai mereka dari kalangan musuh Allah, kaum munafikin dan orang-orang kafir. Iya. Ini al-asl al-khamis, dasar yang kelima yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala di sini tentang masalah perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan, atau siapa yang ingin sok menyerupai wali-wali Allah. Sebenarnya inti dari pembahasan Syekh di sini, sebagaimana dalam ayat-ayat yang beliau bawakan, intinya beliau ingin menerangkan bahwa wali-wali Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat, memiliki kriteria-kriteria. Jadi untuk mengenal wali-wali Allah itu dikenal dengan sifat-sifatnya, dikenal dengan keimanan, ketakwaan dan kesalihan. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Maka ini ada dua pembahasan. Yang pertama, perbedaan antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Secara umum bahwa manusia itu dua golongan, ada hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, dan ada wali-wali syaitan. Ada kaum mukminin, dan ada kaum kuffar, kaum fujjar. Allah bedakan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa taala bedakan antara muslim yang salih dan muslim yang fajir. Dibedakan antara orang yang mengikuti petunjuk dan orang yang mengikuti hawa nafsu. Dibedakan antara orang yang mengikuti jalan yang lurus dan orang yang mengikuti kesesatan. Ini beberapa bentuk pembedaan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW sangat banyak menjelaskan hal tersebut. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ada perbedaan yang menyolok antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Iya. Jadi pembahasan adalah pembahasan yang dimaklumi. Hanya saja sekali lagi penekanan Syekh rahimahullah bukan di situ. Penekanannya di pembahasan yang kedua, yaitu bahwa wali-wali Allah itu disifatkan dengan sifat-sifat. Dan wali-wali syaitan juga memiliki sifat-sifat. Orang-orang yang sok menyerupai wali-wali Allah itu memiliki sifat-sifat. Jadi semua sifatnya jelas, terang. Semuanya jelas dan terang. Iya. Dan di sini Syekh rahimahullah membawakan tiga ayat yang menjelaskan tentang sifat wali-wali Allah. Tiga ayat beliau bawakan untuk menjelaskan apa? Sifat wali-wali Allah. Iya. Kata beliau, wa yakfi fi hadha ayatun fi Ali Imran. Cukuplah dalam hal ini sebuah ayat dalam surah Ali Imran. Hiya qawluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Baik, ini ayat yang pertama yang disebut oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di sini. Dan ayat ini adalah ayat yang membedakan siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak cinta kepadanya. Maka disebutkan dari kecintaan kepada Allah adalah dia mengikuti Rasulullah. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhbibukumullahu, pasti Allah akan mencintai kalian. Iya. Kelanjutan ayat, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Maka ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa wali Allah itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tanda yang paling penting pada wali Allah. Jadi kalau dia adalah wali Allah, dia pasti mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah yang disebut dengan wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu sisi pendalilan penulis. Walaupun ini ayat adalah ayat yang agung, terdapat di dalamnya banyak pelajaran. Di antara pelajarannya terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah terhadap hamba-hambanya. Dan terdapat juga di dalam ayat bahwa mahabbatullah, kecintaan Allah kepada hamba, itu didapatkan oleh hamba kalau dia melakukan sebab-sebabnya. Dia melaksanakan sebab-sebabnya. Iya, dan di sini sebab yang paling utamanya adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan terdapat di dalam ayat penjelasan bahwa seorang itu tidak akan menjadi wali Allah kecuali kalau dia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini yang disebut dengan wali Allah. Dan ini yang dikatakan sebagai wali bermanfaat walayahnya. Baik. Jadi ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua disebutkan di dalam ayat yang kedua. Kata Syekh, wa ayatin fil ma'idah wa hiya qawluhu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut kepada orang mukmin tetapi bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan para pencela. Iya, ini ayat terdapat di dalamnya beberapa penyebutan sifat wali-wali Allah. Iya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertama dipanggil dengan seruan keimanan. May yartadda minkum an dinihi. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Yang ancaman ya. Seorang kalau dia murtad keluar dari jalan yang lurus, dia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Tidak membahayakan Allah sama sekali. Dan Allah akan mendatangkan nanti satu kaum yang lebih baik daripada mereka. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum, ya Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka juga cinta kepada Allah. Ini sifat yang pertama dari sifat wali-wali Allah, bahwa mereka cinta kepada Allah. Iya, dan kecintaan kepada Allah itu ditunjukkan dengan banyak hal. Yang paling pokoknya adalah dia mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kecintaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan seluruh perintahnya dan menghormati seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, adillatin 'alal mu'minin. Mereka ini adalah berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Sifat mereka yang kedua berlemah lembut kepada orang yang beriman. Iya. Jadi kalau dia adalah seorang wali dari wali Allah, dia memiliki kelembutan terhadap orang-orang yang beriman, kecintaan kepada saudaranya orang-orang yang beriman, menghendaki kebaikan untuk mereka. Iya, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, aizzatin 'alal kafirin. Mereka ini sangat keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Mereka benci kepada kekufuran, keras terhadap orang-orang kafir, apalagi di jihad fi sabilillah. Nah, sifat yang ketiga, wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Iya. Dan jihad fi sabilillah, mujahada fi sabilillah, itu banyak bentuknya. Ya. Walaupun fi sabilillah itu identiknya dengan jihad fi sabilillah, peperangan. Tapi jihad itu sendiri banyak bentuknya. Maka ini ciri yang ketiga, mereka berjihad fi sabilillah. Ya, bukan orang-orang yang menganggap dirinya wali Allah, tapi dia duduk saja, tidak berjihad. Apabila ada jihad yang syar'i. Kemudian sifat yang keempat, wala yakhafuna laumata la'im. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ia hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada apa yang diucapkan oleh manusia. Iya, dia beragama bukan untuk manusia, tapi dia beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini empat sifat dari sifat wali-wali Allah sebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, selesai ya. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kata beliau, wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu. Dan ayat lain dalam surah Yunus yaitu firmannya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Dalam ayat ini dijelaskan siapa wali-wali Allah. Pertama diterangkan dulu keutamaan wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini wali-wali Allah. Tidak memiliki kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Iya. Sebutkan kebaikan dan keutamaan yang mereka dapatkan. Tidak bersedih dan tidak ada kekhawatiran, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa sifat wali-wali Allah ini? Dikasih definisi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yaitu adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Disebut dengan dua sifat. Sifat keimanan dan sifat apa? Ketakwaan. Iya. Sifat keimanan dan sifat ketakwaan. Baik. Jadi ini tiga ayat. Semuanya berisi penjelasan tentang siapa wali-wali Allah itu. Iya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma sara al-amru inda akthar man yad'i al-'ilm annahu min hudati al-khalqi wa huffadhi al-syara' ila anna awliya Allah la budda fihim min tarki ittiba'i ar-rusul wa man tabi'akum falaysa minhum wa la budda min tarki al-jihad wa la budda min tarki al-jihad fa man jahada falaysa minhum wa la budda min tarki al-iman wa at-taqwa فَمَنْ تَعَهَدَ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَلَيْسَ مِنْهُمْ يَا رَبَّنَا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. Kata beliau, kemudian dasar pokok ini berubah di kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan mengaku tergolong dari orang-orang yang memberi hidayah kepada makhluk, tergolong kepada orang-orang yang menjaga syariat. Jadi dasar pokok ini berubah di kalangan mereka. Bagaimana perubahannya? Iya. Ila anna awliya Allah la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Perubahannya menjadi bahwa wali-wali Allah itu mengharuskan mereka untuk meninggalkan pengikutan kepada para rasul. Terbalik ya, kalau di ayat sebelumnya diterangkan sifat wali-wali Allah, wali-wali Allah itu harus mengikuti Rasul. Kalau mereka tidak, terbalik. Jadi kalau wali itu harus apa? Hah? Harus meninggalkan mengikuti Rasul. Iya. Jelas ya? Dan inilah yang disaksikan. Sampai orang fajir sekalipun, ya, ukuran wali bukan dengan apa? Keimanan, bukan dengan ketakwaan, ya, bukan dengan jihad, bukan dengan kelembutan kepada kaum mukminin, kekerasan kepada orang kafir, teguh di atas agama. Ya. Bukan lagi itu ciri wali-wali Allah. Nah. Dan kita sering melihat ya orang-orang ya, dianggap wali padahal tidak salat, enggak pernah hadir ke masjid salat. Jumat tidak hadir. Iya. Tapi dianggap dirinya apa? Wali-wali Allah. Nah. Sebagiannya lagi dianggap wali tapi berbuat berbagai kemaksiatan. Jadi terbalik ukuran. Orang-orang mengukur wali. Iya. Akhirnya berubah, wali-wali Allah itu yang dianggap wali Allah itu harus mengikuti jalan para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Sedang siapa saja yang mengikuti jalan para rasul, maka dia bukan dari mereka, bukan dari apa? Pengikut para rasul itu. Wala budda min tarkil jihad. Dan wali Allah itu harus meninggalkan jihad. Faman jahada falaysa minhum. Siapa yang berjihad bukan dari mereka. Iya. Wala budda min tarkil imani wa taqwa. Dan wali itu harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Kalau dia menjaga keimanan dan ketakwaan, itu belum dari mereka. Jadi kalau dilihat dia masih sholat, masih puasa, rajin, oh ini masih tingkatan wali, pemula ini. Masih tingkatan pemula. Ini masih tingkatan syariat. Belum masuk ke tingkatan apa? Hakikat. Ya. Na'udzubillah. Jelas ya? Karena itu, ini perkara yang sangat mungkar sekali. Syekh rahimahullah berkata, ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal-afiyah, innaka sami'ud da'a. Wahai Rabb kami, kami mohon kepadamu maaf dan afiat, sungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Ini kemungkaran yang sangat mungkar. Ya. Agama jadi permainan. Orang-orang fasik, orang-orang fajir dianggap sebagai wali-wali. Ya, dan ini yang terbalik pada banyak manusia. Kuburan diagungkan. Kuburan siapa? Sebagiannya kuburan orang yang diketahui semasa hidupnya adalah orang yang fajir. Orang yang fajir. Dan ini terbalik pada banyak manusia. Iya. Ini kaidah yang sangat penting sekali yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwa wali-wali Allah itu Allah bedakan. Iya, Allah sifatkan mereka dengan sifat yang jelas. Dan Allah bedakan mereka dengan selainnya. Orang yang sok menyerupai wali-wali ya juga dibedakan dengan wali yang sejatinya. Dan di sini beliau sebutkan 3 ayat. Dan ayat-ayat dalam hal ini banyak penyebutan wali-wali Allah. Kesimpulan dari 3 ayat disebutkan beberapa sifat dari wali Allah. Yang pertama, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, dia menjaga diri di atas keimanan. Yang ketiga, menjaga diri di atas ketakwaan. Yang keempat, dia cinta kepada Allah. Yang kelima, dia lemah lembut kepada orang yang beriman. Yang keenam, keras terhadap orang kafir. Yang ketujuh, berjihad fi sabilillah. Dan yang kedelapan adalah dia tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Maka ini penjelasan beberapa sifat dari wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kaidah yang sangat penting ya, kaidah yang agung. Nah. Dan ini berbeda dengan apa yang dipegang oleh banyak manusia di masa sekarang ini. Terbalik cara mereka menimbang. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan. Perkara yang sangat menakjubkan sekali. Iya. Nah, Syekh Al-Albani pernah menyebut seorang, ya, dia tidak pernah hadir sholat berjamaah. Dan seingat saya dia juga berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Dan manusia menganggapnya wali Allah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak pernah hadir sholat berjamaah? Apa jawabannya? Oh, saya tidak sholat di sini, saya sholat di Mekah sana. Ya. Nah, inilah para dajjal, para pendusta yang menipu manusia dengan gaya yang seperti itu. Dia tampakkan bahwa dirinya punya keanehan-keanehan, punya karomah-karomah. Iya. Maka ini kaidah pokok sekali, at-tafriq baina auliya'ir rahman wa ulai'is syaitan. Membedakan antara wali Allah dan wali apa? Wali syaitan. Iya. Adanya keanehan pada seorang itu bukan jaminan dia benar di atas petunjuk. Adanya hal yang terjadi pada seorang di luar kebiasaan itu bukan jaminan dia di atas kebenaran. Yang menjamin seorang di atas kebenaran adalah keteguhan yang berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dikatakan kepada Imam Syafi'i bahwa Al-Laits bin Sa'ad berkata, siapa yang sholat di atas air, maka jangan kamu percaya dia hingga engkau mendudukkan perkaranya di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sholat di atas air, ini kan aneh. Dan ini dianggap sebagai perkara yang menakjubkan di kalangan manusia, karamah. Dianggap ciri wali. Ya. Wali ini sholat di atas air. Nah. Sholat di apa? Di atas air, na'udzubillah. Menipu manusia. Ya. Dan ini bisa dilakukan. Keanehan yang seperti ini bisa berasal dari Allah dan bisa berasal dari syaitan, dari bantuan syaitan. Karena itu kata Layth, jangan kalian percaya dia hingga kalian dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Imam Syafi'i ketika mendengar ucapan Al-Layth ini, sampaikan kepada beliau ucapan Al-Layth ini, kata Syafi'i, kurang Al-Layth ibn Sa'ad rahimahullah. Kurang. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga bisa sholat di atas udara, ya, ini lebih hebat lagi karomahnya. Jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan dia di atas apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini pokok di dalam menghitung, menganggap siapa wali-wali itu. Dan kita di Indonesia ini ma'ruf ya di pembahasan wali. Ya, timbangan miring sekali tentang siapa itu wali. Ya, timbangan miring tentang siapa itu wali. Nah, orang-orang yang berucap kekufuran dianggap wali. Coba perhatikan Gus Dur itu. Ya, dianggap wali oleh sebagian orang. Ya. Dan termasuk orang yang paling keji ucapannya terhadap umat Islam. Menjelekkan agama kaum muslimin. Ucapkan kalimat-kalimat cercaan terhadap agama. Tapi bersamaan dengan itu dianggap wali. Ya. Coba perhatikan cerita Wali Songo itu. Itu walinya Indonesia ya, Wali Songo. Iya. Salah satu walinya dapatkan kewalian, dia bertapa di pinggir sungai. Tidak tahu berapa lama bertapa ya, tidak makan, tidak minum. Iya, begitu saja bertapa. Ikut kebiasaannya orang Buddha, tidak sholat. Hanya puasa saja, tidak sholat. Ada wali meninggalkan sholat? Iya. Ini perhatikan ya bagaimana pemahaman manusia terhadap kata wali itu. Pemahaman yang menyimpang sekali. Ya, karena itu jangan percaya dari kebiasaan-kebiasaan, keanehan-keanehan. Ya. Keanehan-keanehan. Ya. Sebab keanehan itu belum tentu adalah suatu pertanda baik. Mungkin saja dia dukun, ya mungkin saja dia tukang sihir, mungkin saja ya dia diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang membuat dia semakin terfitnah. Ya, dajjal dikatakan dajjal, pendusta adalah pendusta, dicap kafir dajjal ini. Dajjal mampu menghidupkan orang mati, ya turunkan hujan, dia punya sorga punya neraka sendiri. Itu Dajjal. Ya. Tapi Dajjal adalah Dajjal. Walaupun memiliki keanehan-keanehan. Maka ini timbangan. Yang hendaknya seorang Muslim. Dan Muslimah menimbang. Dan ini kaidah yang sangat penting sekali. Dijelaskan oleh Syekh. Rahimahullah Ta'ala di sini. Nah, terus. Sesungguhnya Al-Qur'an wa Sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Wal mujtahid huwa al-mutlaq bi kadha wa kadha tawsifan ma'ana ala kulli dhabatan fi abi bakr wa umar. Wa illam yakun al-islam kadhalik fa lam yahdus an huma fardun akman la shakka wa la istirathum. Wa man talaba huda min huma wa huwa min dhikri al-majnun. Bi ajli sumubatin misli ajli sumubati fahmihima. Subhanahu wa fi wa bihamdik. Kan bayar Allah subhanahu wa syar'an wa qadra khulqun wa amra wa khulqun khulqun wa amra fi raddi syubhatna fi raddi hadhihi syubhatil mal'una min wujuhin syatta marabat ila ahdi darurat darurat darurat tataru rubiyyat al-amma walakin asarna la ya'lamun lakar haqqal qawlum ala asarnin kawum la yu'minun. Inna ja'ala fi'a'lamu maghlana wa'tahya ila ghat-tari fahum mahum. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يبشره بمغفرة وأجر كريم أحمده والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. طيب ini pokok yang ke-6. Kata beliau al-aslus sadis, pokok yang ke-6, radd syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wa ittiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqatil mukhtalifah. Iya. Pokok yang ke-6, bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah serta dalam mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti pendapat-pendapat dan hawa-hawa nafsu yang berbeda-beda lagi beraneka ragam. Apa syubhat itu? Jadi syubhatnya secara umum disifatkan oleh Syekh, ini perbuatan syaitan, syubhat ini syaitan yang meletakkannya. Dan syubhat ini secara umum adalah untuk membuat orang meninggalkan Al-Quran, membuat orang meninggalkan Sunnah. Dan syubhat ini menyebabkan orang mengikuti pemikiran-pemikiran saja, mengikuti hawa-hawa nafsu. Iya, yang berbeda-beda lagi beraneka ragam. Apa syubhat tersebut? Wahia annal Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang mengetahuinya kecuali mujtahid mutlak saja yang mengetahuinya. Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Kecuali mujtahid mutlak. Terus mujtahid mutlak itu siapa? Kata mereka, wal mujtahidu wal mansuf wa kada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Mujtahid itu adalah yang ditafsirkan dengan sifat begini dan begitu. Ya, berbagai sifat yang mungkin tidak ditemukan secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi sifat itu kalau dikumpul sifat mujtahid mutlak, mungkin secara sempurna tidak diketemukan pada siapa? Abu Bakar dan Umar. Iya. Jelas ya? Ya perhatikan ya bagaimana syubhat syaitan ini. Dia larang orang untuk belajar agama. Alasannya, Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang memahami kecuali mujtahid mutlak saja. Kalau begitu yang lainnya tidak ada yang bisa mempelajarinya. Tetap bodoh saja. Ya, sebab mujtahid mutlak itu di sisi mereka memiliki sifat-sifat, ada ciri-cirinya, ya. Dan ciri-ciri ini tidak terpenuhi, ya. Barangkali tidak diketemukan sempurna pada Abu Bakar dan Umar, pada apa yang mereka, ya, syaratkan. Jadi mereka syaratkan syarat-syarat yang apa namanya, bisa dikatakan tidak mungkin syarat itu terpenuhi. Iya. Nah, karena itu man talaba al-huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Li'ajli su'ubati fahmiha. Ya, karena itu siapa saja yang mencari petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia adalah seorang zindiq atau orang yang gila. Karena dia akan sulit memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Jadi, dipahami syubhatnya ini ya. Ya. Ini syubhat na'udzubillah di antara syubhat yang paling keji. Jadi kalau diajak mereka, ditegur mereka terhadap perbuatan kekeliruan yang mereka lakukan. Ya. Ini perbuatan kalian menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perbuatan kalian tidak dibangun di atas ilmu syar'i. Mereka berkata apa? Siapa kamu? Dari mana kamu bisa paham Al-Qur'an dan As-Sunnah? Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang bisa memahaminya kecuali siapa? Mujtahid mutlak saja. diberi sifat-sifat agar supaya ya perbuatannya tidak bisa disalahkan. Inilah syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Nah, karena itu kata Syekh, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya untuknya. Tambayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran, khalqan wa amran, fi raddi hadhihi syubhatil mal'una min wujuhin syatta. Iya. Betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bantahan terhadap syubhat terlaknat ini, secara syarat dan qadar, secara penciptaan dan perintah. Ya, kalau diperiksa semuanya, ya akan tampak kebatilan syubhat ini. Untuk apa diturunkan kitab Al-Quran? Ini contoh ya, dari bantahan syubhat ini. Untuk apa diutus orang Rasul? Ya. Untuk apa dijelaskan seluruh perkara syariat? Untuk apa diterangkan ada balasan untuk orang yang melaksanakan perintah dan orang yang dan diterangkan ancaman bagi orang yang meninggalkan melanggar larangan? Dan untuk apa diterangkan keutamaan menuntut ilmu? Iya. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan. Banyak lagi sisi-sisi bantahan. Ini kalau mau dihitung, subhanallah, ini termasuk hal yang sangat banyak. Dikumpulkan 1000 bantahan pun bisa untuk syubhat ini. Ini syubhat diletakkan oleh syaitan. Karena itu kata Syekh, balagat ila haddid daruriyat al-ammah. Syubhat ini, atau bantahan terhadap syubhat ini, karena saking banyaknya, itu sampai kepada lingkup perkara darurat umum. Dia masuk dalam lingkup perkara darurat umum yang pasti diterima secara aksioma. Walaupun tidak ada pembuktian, pasti diterima. Itu daruriyat umum namanya. Matahari terbit. Ya. Di siang bolong, tidak perlu cari dalil. Apa dalilnya matahari terbit? Sebab itu semua orang paham. Sama dengan ini. Masa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan orang zindik, orang gila? Alasannya karena tidak ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali siapa? Mujtahid mutlak. Dan ini syubhat syaitan. Iya. Betul bahwa ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Para ulama berbeda-beda tingkatan. Ada ulama dan ada para penuntut ilmu. Iya. Ada ulama dan ada para penuntut ilmu. Itu betul, ada perbedaan-perbedaan. Tapi bukan artinya tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali siapa? Mujtahid mutlak saja. Ya. Dan ini syubhat mal'una seperti yang disebut oleh Syekh di sini. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jelas ya? Maka prinsip dasar yang keenam, Syekh di sini di pokok yang keenam ingin beliau bantah syubhat syaitan ini tentang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, lebih mengutamakan pemikiran. Jadi kalau tidak ada sudah yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali mujtahid mutlak, dengan apa mereka beribadah? Ya, hanya tersisa dengan akal dari pemikiran, warisan nenek moyang, adat istiadat. Nah, itu saja yang mereka pakai. Jelas ya? Kemudian ditutup oleh Syekh rahimahullah dengan menyebutkan ayat. Di surah Yasin ya. Faqad haqqal qawlu ala aktarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglala fahiya ilal athqani fahum muqmahun. Sungguh telah pasti berlaku ketentuan Allah, perkataan Allah terhadap kebanyakan mereka. Fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun, maka tangan mereka diangkat ke dagu, iya, maka mereka tertengadah karena hal itu, terangkat kepalanya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan dinding di depan mereka, dan di belakang mereka juga ada dinding. Iya. Dan kami tutup pandangan mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya, sama saja bagi mereka, baik engkau memberi peringatan maupun tidak memperingatkan mereka, sebab mereka itu tidak akan beriman. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Walaupun dia tidak dapat melihatnya, maka beri kabar gembira kepada mereka berupa ampunan dan pahala yang sangat besar. Iya. Jadi dalam ayat ini yang dibawakan oleh Syekh di sini, beliau terangkan ada dua golongan. Golongan yang buta dari petunjuk, ya, terbelenggu sudah tangannya di atas lehernya, ya, tertutup di depannya, di belakangnya, matanya buta. Sama saja diberi peringatan, tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini golongan yang memang menutup semua pintu hidayah dari dirinya. Salah satunya syubhat syaitan yang disebut oleh Syekh di sini pasti menghambat mereka dari pintu hidayah karena mereka tidak mau belajar sama sekali. Iya. Tapi yang mendapatkan keutamaan itulah yang disebut di akhir ayat, innama tundiru man ittaba'a dzikra, sungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti dzikra Al-Qur'an dan sunnah, wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah bil ghaib, walaupun dia tidak melihat Allah. Ya. Jadi dia mengikuti dzikra, mempelajari, ittiba, punya ittiba dan punya rasa takut sehingga dia tidak berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Maka seperti inilah diberi kabar gembira dengan pengampunan dan pahala yang besar. Baik, selesai ya risalah ini. Ya, kata beliau, walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Semoga salawat, segala puji hanya untuk Allah rabbul alamin. Salawat Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan sahabatnya. Salam Allah yang sangat banyak untuk beliau hingga hari kebangkitan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sampai sini dulu ya. Selesai sudah pembahasan usul sitah. Ya. InsyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan di pembahasan sitah mawadi minas sirah. Cuma sebelumnya, di awal pelajaran nanti kita akan periksa dulu catatan antum. Siapkan ya, mulai dari qaidul arba'ah, kemudian ma'na la ilaha illallah, dan terakhir ini al-usul sittah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka.